ya. Oke, itu yang melalui masih warung pusaka dari Dua Haji Arnaudi. Waktu aja semuanya. Oh iya, iya. Cukup nama cinta I'm Oke. Karena di sini